bagaimana aku meyakinkan cintaku ini. Sayangku tak tahu lagi untuk membuktikan agar kau percaya. Dalam hati ini hanya ada satu namamu untuk selamanya. Dalam mimpiku bayangmu merayu, ku ingin selalu bersamamu. Sayang, harus bagaimana aku meyakinkan cintaku ini. Luas lautan kasih aku renangi demimu sayang. Andai engkau mengerti betapa ku sangat merindumu, semoga kau memahami betapa besar cintaku ini. Sayang, harus bagaimana aku meyakinkan cintaku ini. Luas lautan kasih aku renangi demimu sayang. Andai engkau mengerti betapa ku sangat merindumu, semoga kau memahami betapa besar cintaku ini. Sayang, harus bagaimana aku meyakinkan cintaku ini. Sayang, ku tak tahu lagi untuk membuktikan agar kau percaya. Dalam hati ini hanya ada satu namamu untuk selamanya. Dalam mimpiku bayangmu merayu, ku ingin selalu bersamamu.